طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab, ya Allah muliakan. Peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, dan di Masjid Baitul Mukhlisin, di Kota Mas Cimahi. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Rai Padang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Sil TV, pemirsa Surau TV, dan pemirsa Ahsan TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Kita sudah menerangkan banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara apa yang ditakdirkan dengan amalan manusia. Bahkan orang yang faqih, yang sebenarnya faqih, yang faham, adalah orang yang menolak takdir dengan takdir, menghindari takdir juga dengan takdir, membenturkan takdir dengan takdir. Manusia tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan hal seperti itu. Seperti umpamanya menghindarkan takdir lapar dengan cara makan. Makan juga sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita. Menghindari kehausan dengan minum. Atau menghindari dingin dengan cara dihangatkan dan seterusnya. Seluruh hal-hal buruk, lapar, haus, sakit, terus juga kedinginan ataupun kepanasan, untuk menghindari takdir panas selama taraweh di sini, apa yang kita lakukan? Pasang AC. Tapi anggar panasnya kurang mungkin. Kita tambah nanti PK-nya insyaallah. Seluruh keburukan adalah takdir. Kita hindari dengan takdir lain. Berupaya makan untuk tidak lapar, berupaya minum untuk tidak haus, berupaya menghangatkan badan dengan selimut, dengan jaket, dengan api unggun ketika dingin, dan seterusnya. Demikianlah orang yang diberikan taufik dan ilham oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan menghindarkan takdir siksa di akhirat dengan takdir taubat, iman, amal soleh di dunia. Seluruh hal-hal yang mengerikan yang akan teralami di akhirat yang berupa takdir Allah oleh kita dihindarkan di sini. Apa ikhtiar menghindari azab akhirat? Iman, amal soleh, taubat, banyak-banyak berbuat kebaikan, dan seterusnya. Karena Rabb dari kedua negeri itu sama, satu. Rabb di dunia bagi kita Allah, Rabb di akhirat juga Allah, tidak ada Rabb lain. Hikmahnya satu. Tidak saling bertolak belakang satu sama lain atau membatalkan satu sama lain. Jadi takdir di dunia dengan di akhirat akan selaras. Siapa orang yang ditakdirkan akan bahagia di akhirat, orang itu akan ditakdirkan beribadah, beramal soleh di dunia. Dan sebaliknya, ya. Inilah masalah yang amat sangat mulia, amat sangat penting, bagi orang yang mengetahui kadar kepentingannya, akan memelihara, menjaga, memperdalam dengan semendalam yang dia bisa. Tapi tersisa dua hal yang menjadi kunci sukses, kunci kebahagiaan. Pertama, ya'rifa tafasil asbabi syarr wal khair wa takunu lahu basirah fi dzalika bima yashahidu fil 'alam wa ma jarrabahu fi nafsi wa ghairi wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan. Pertama, kunci sukses yang pertama adalah mengetahui secara rinci sebab-sebab keburukan dan kebaikan. Sebab keburukan apa? Hindari, jauhi. Sebab-sebab kebaikan itu apa saja? Itu kita lakukan, kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita perjuangkan. Sehingga dia menjadi basiroh terhadap hal itu. Waspada terhadap hal itu. Faham, mengerti, melihat. Baik dengan menyaksikan apa yang ada di alam, pengalaman pribadi atau orang lain, atau informasi yang didengar tentang umat-umat, ya baik terdahulu ataupun sekarang. Umat-umat terdahulu ada yang diazab, dimusnahkan oleh Allah. Penyebabnya kita tahu, durhaka, Fir'aun, Raja Namrud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Tuba, dan yang lain-lainnya dimusnahkan oleh Allah. Penyebabnya tahu, durhaka kepada Allah. Ada orang-orang yang dibahagiakan, dimuliakan, seperti para nabi, orang-orang soleh selain nabi, seperti Dzulqarnain, seperti Luqman Al-Hakim, dan yang sejenisnya. Itu karena ketaatan. Sebabnya kenapa mereka mulia dan bahagia? Karena ketaatan mereka, ya. Nah, hal yang paling bermanfaat untuk mengetahui semua itu, mengetahui kebaikan dan sebab-sebabnya, mengetahui keburukan dan sebab-sebabnya, yang paling komplit, paling lengkap, paling sempurna adalah mentadabburi Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan hal itu, dengan sesempurna-sempurna penjelasan. Di dalam Al-Quran terkandung sebab-sebab kebaikan dan keburukan seluruhnya secara rinci, jelas, dan gamblang. Bahasa Sunda nama etre, eces, ya, jentre, teges, tandes, atra. Itu artinya rinci dan sangat gamblang. Kemudian sunnah. Sunnah itu saudara kandung dari Al-Quran. Sunnah itu wahyu yang kedua. Siapa orang yang mengalihkan perhatian kepada Quran dan sunnah, dia akan tercukupi dalam hal informasi semua yang dibutuhkan tentang penyebab keburukan dan kebaikan. Kedua-duanya memperlihatkan kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebabnya, saking jelasnya seolah-olah kita melihat itu semua dengan mata kepala sendiri. Demikian juga siapa yang memperhatikan nasib umat-umat terdahulu dan bagaimana respon atau perlakuan Allah kepada mereka, kepada orang yang taat, kepada orang yang maksiat, maka akan selaraslah dengan apa, dengan ilmu informasi yang kita ambil dari Quran dan Sunnah. Kita akan melihat rincian dari informasi Allah tentang hal itu, janji Allah terhadap manusia. Dan kita akan melihat ayat-ayatnya yang menunjukkan Al-Quran itu hak, benar. Rasul SAW juga hak dan benar. Dan Allah akan selalu menunaikan janjinya mau tidak mau. Dan tarikh merinci secara juz'iyat, secara rinci apa yang Allah perkenalkan kepada kita, apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita, berupa rincian sebab-sebab kebaikan dan keburukan secara menyeluruh. Jadi, kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebabnya merupakan informasi kunci yang wajib untuk kita ketahui. Apa yang menyebabkan orang bahagia dan apa penyebabnya, ini yang kita lakukan. Apa yang menyebabkan orang celaka menderita dan sebab-sebabnya, ini yang kita hindari. Mengetahui hal itu, semua keburukan bisa kita hindari, semua kebaikan bisa kita raih. Dan semua itu ada lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini poin pertama. Nah, kedua, ini yang banyak dialami oleh manusia. Ada auham yang berkaitan dengan doa. Auham ini anggaplah kesalahpahaman. Agak mending gagal faham. Ini yang fatal adalah salah faham. Kalau gagal faham, diterangkan sesuatu dia tidak memahami apapun. Blank, itu gagal faham. Apa akibatnya? Dia bertanya kepada yang bisa menjelaskan sampai faham. Yang fatal adalah yang apa tadi? Salah faham. Dia merasa faham, padahal pemahamannya apa? Salah. Enggak bertanya, ngeyel di atas kesalahannya, diluruskan, membantah, menolak. Ada kesalahpahaman ya tentang sebab-sebab teraihnya kebaikan atau terhindarnya keburukan. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena seorang hamba mengetahui bahwa kemaksiatan, kelalaian merupakan sebab yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Dia binasa di dunia, dia celaka di akhirat karena maksiat dan kelalaian. Itu mau tidak mau. Orang-orang tahu, seorang hamba, setiap hamba pasti tahu. Tapi ada kesalahpahaman. Bagi orang yang bermaksiat dengan bentuk kesalahpahaman yang bervariasi. Ada yang itikal. Itikal itu bersandar 100% kepada maha pengampunnya Allah. Tenanglah, kita banyak dosa juga. Da Allah maghfurur rahim. Allah maha luas ampunannya, maha pemberi maaf. Ayat yang sering dibacakan oleh Ustaz juga begitu, makna afuun itu adalah yang sering memaafkan, selalu memaafkan. Wa ya'fu an katsir, ni ayatnya. Allah memaafkan banyak dosa. Tenang, dosa jugalah. Nah, gitu kan? Atau dengan taswif dalam hal tobat. Taswif itu apa? Lengle, talangke, hararese, kururiteke. Bikin bete. Kaleket. Apa lenglek talengket teh? Lemot. Menunda-nunda tobat. Tobatnya diakhir-akhirkan. Tahu dosa. Tenanglah, nanti bisa tobat. Kapan? Nanti. Itu. Atau dengan cara cukup dengan istighfar sarlisan sudah dosa terhapus. Gampang. Istighfar kan gak perlu kuota, gak perlu pulsa, gak perlu tenaga. Sambil merem, sambil berbaring, bisa istighfar? Bisa. Ya. Dan istighfar menghapus dosa. Atau dengan bifi'lil mandubat, dengan melakukan banyak amal-amal yang sunnah. Amal sunnah itu menggugurkan dosa. Seluruh kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Jadi kalau kita dosa, jangan terlalu stres, jangan terlalu depresi, jangan terlalu khawatir. Kita dengan istighfar, dengan sedekah, dengan senyum ke orang itu kan berbuat kebaikan, itu menghapus dosa, tenang saja, kan gitu. Akhirnya dia tidak memperbaiki diri, ya. Atau kadang berhujjah dengan takdir. Tenang, kita berdosa memang sudah ditakdirkan. 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, sudah ditakdirkan kita berdosa. Santai bro, kan gitu. Dan banyak lagi apa? Hujjah lain, termasuk di sini disebutkan al-iqtida' bil akabir. Mengikuti orang-orang besar lah, jangankan kita tuh. Ulama juga tidak ada yang maksum, ya. Para sahabat juga banyak yang berdosa loh. Uthman bin Affan saja, ahli surga itu dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah lari itu dari medan perang. Tenang apalagi kita. Kayak gitu. Berkata seseorang yang mengaku ahli fikih kepada saya. Sayanya Imam Ibnu Qayyim, bukan saya. Ini pengarang kita. Wa qala li rajulin minal muntasibina il fiqah. Ana af'alu ma af'al, thumma aqul subhanallah wa bihamdihi mi'ah marrah, wa qad ghufira dhalika ajma'uhu. Saya memang sudah melakukan dosa-dosa ini, lalu saya cukup mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Dosa saya habis itu diampuni seluruhnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Berkata Nabi SAW, man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah huttat anhu khataya walau kanat mithla zabadil bahar. Tuh bayangkan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang dalam sehari, di hari itu membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, akan dihapus seluruh kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya saya tahu saya banyak dosa, sengaja melakukan dosa ini dan itu. Tapi tenang, cukup baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Enggak sejam kok, ya. Sambil merem berbaring juga bisa. Maka kesalahan saya walaupun sebanyak buih di lautan sudah bisa terhapus. Apalagi ya kesalahan yang saya lakukan tadi enggak sebanyak buih tuh di lautannya. Seper seribunya juga belum tentu kan buih di lautan pasti banyak. Wa qala lil akhar min ahli Makkah, ada lagi penduduk Makkah yang pernah berkata kepada saya, kata Imam Ibnu Qayyim, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al ightasala wa tafa bil bait usbu'an wa qad muhiya anhu dhalik. Kami kalau melakukan dosa, kalau salah seorang di antara kami berbuat ini dosa, cukup mandi lalu tawaf di Ka'bah 7 putaran, udah terhapus dosanya. Penduduk Mekah kan dekat bisa tawaf, ya. Ada lagi yang berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Adzaba 'abdun dzamban, faqala ya rabbi inni asabtu dzamban faghfirli." Faghafarallah. Tsumma makatha ma syaa Allah, tsumma adzama dzamban akhar faqala, "Rabbi inni asabtu dzamban faghfirli." Faghafarallah. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب الذنب فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. Ada lagi yang berkata, Nabi kan pernah bersabda, seorang hamba melakukan dosa, lalu dia berkata, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampuni aku. Lalu Allah mengampuninya. Cukup dengan istighfar. Ya. Setelah berlalu beberapa masa yang Allah kehendaki, kembali orang itu berdosa, melakukan dosa lain. Lalu dia berkata, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampuni aku. Diampuni lagi oleh Allah. Setelah berlalu beberapa waktu yang Allah kehendaki, dia berdosa lagi, lalu berkata, ya Allah, aku telah terjerumus ke dalam dosa, ampuni aku. Berapa kali itu? 3 apa 4? Hitung sendiri. Allah merespon. Kata Allah, alima abdi, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa, lalu dia meminta ampunan, dan aku telah ampuni bagi hambaku itu, silakan kamu lakukan semau kamu. Tuh ada hadis itu. Hadis itu sahih tidak sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Lalu orang itu berkata, wa ana la asyku anna li rabban yaghfiru dzamba fa ya'khudhu bi. Aku tidak ragu-ragu lagi bahwa aku memiliki Rabb yang maha pengampun, maka aku cukup minta ampunan. Jadi santai aja, dosa juga cukup istighfar, Allah ampuni itu. Kan begitu. Tasahul dengan dosa. Apa tasahul itu? Menganggap enteng terhadap dosa hanya karena beranggapan gampang dihapus, cukup istighfar. Ini hadis-hadisnya. Dan banyak lagi hujah-hujah lain yang dilakukan oleh manusia yang tadi salah faham terhadap nas hadis. Hadisnya benar apa salah? Benar, hadisnya sahih. Apa yang salah itu? Penerapan. Respon orang itu terhadap hadis. Dia hanya fokus kepada hadis yang berisi roja. Bukan radio nih. Apa roja teh? Harapan. Dia tidak pernah melirik kepada ayat dan hadis yang bernada ancaman. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha ad-dharbu minan nas qad ta'allaqa binususi minar raja wa takala 'alaiha. Jenis tipe orang seperti ini telah mengaitkan dirinya dengan nas-nas yang berisi tentang roja, tentang harapan. Ayat hadis-hadis tadi memberi harapan kan? Iya. Lalu bersandar 100% secara keliru terhadap nas-nas tadi. Ketika mereka itu dicela atas kesalahan-kesalahannya, mereka ngeyel dan terus dengan beralaskan, dengan bersandarkan kepada luasnya rahmat Allah dan ampunannya, serta bersandar kepada nas-nas tentang roja. Nah, seperti tadi, tenang, Allah mah lautan hampura, kan gitu ya. Nah, pengasih, penyayang, ghafurur rahim, jangankan dosa. Seperti biasa, syirik, musyrik, kufur juga asal tobat, pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Para sahabat zaman dahulu musyrik-musyrik semua. Lalu tobat, masuk Islam, terhapus. Boleh dikatakan tak ada jenis dosa yang tidak dilanggar oleh para sahabat sebelum masuk Islam. Dari segi tauhid mereka musyrik. Dari segi keyakinan mereka kufur. Dari segi ibadah ya mereka menyembahnya kepada berhala. Dari segi akhlak mereka bejat, ya. Mereka tukang mabuk, mereka tukang judi, mereka tukang riba. Karakternya sahok, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok, dan seterusnya. Mereka itu tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala dilabrak. Nyaris tidak ada keburukan yang tidak pernah mereka lakukan. Lalu tobat masuk Islam. Terhapus. Kita mah enggak sampai musyriklah. Kita mah enggak sampai kufurlah. Kita mah enggak sampai minum, enggak sampai zina, enggak sampai berjudi gitu ya. Cuma tuh. Pastilah diampuni. Gitu kan? Nah. Jadi mereka bersandar kepada hal tadi. Kepada luasnya rahmat dan ampunan Allah, bersandar kepada nas-nas tentang rojak. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, walil juhal min hadzal dharbi minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Orang-orang bodoh dari jenis manusia seperti ini, dalam perkara ini ada ucapan dan perilaku yang aneh, bin ajaib. Aneh tapi nyata. Seperti ucapan mereka, bayangkan, at-tanazzuh minadzunub jahlun bisati afillah. Membersihkan diri dari dosa itu adalah kebodohan tentang luasnya ampunan Allah. Bayangkan, membersihkan diri dari dosa, menghindarkan diri dari dosa itu orang yang bodoh tentang luasnya ampunan Allah. Jangan takut melakukan dosa, Allah mah luas ampunannya. Siapa yang takut terhadap dosa, menghindari dosa, bodoh itu orang. Aneh gak ini omongan? Aneh. Yang lain berkata, tarkul dzunub jur'atun ala magfiratin ala magfiratillahi wa istighorun laha. Nah, coba bayangkan. Meninggalkan dosa adalah sikap penentangan terhadap ampunan Allah dan melecehkan ampunan Allah. Jadi kalau menghindari dosa kan berarti tidak perlu terhadap ampunan Allah. Apa yang diampuni kalau tidak dosa kan gitu. Jadi sikap meninggalkan dosa, menghindarkan dosa itu kata mereka menentang ampunan Allah. Melecehkan istighor itu menganggap kecil, meremehkan terhadap ampunan Allah. Aneh enggak ini omongan? Berkata Abu Muhammad bin Hazm, dikenal dengan Imam Ibnu Hazm, ra'aitu ba'dha haula yaqul fi du'a Allahumma inni a'udzu bika minal ismah. Kata Ibnu Hazm, aku melihat sebagian orang yang seperti itu berdoa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari ismah. Tahu ismah? Dari terpeliharanya diri dari dosa. Berlindung dari hal itu, bayangkan. Gak mau dia terjaga dari dosa. Ismah teh maksum. Apa arti maksum? Terjaga dari dosa, terhindar dari dosa. Ya. Kita menginginkan agar kita terhindar dari dosa, walaupun tidak mungkin terhindar seluruh dosa. Pasti satu dua kali terjerumus ke dalam dosa. Tapi sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari terpelihara dari dosa. Artinya tidak mau tidak dosa. Alias maunya berdosa. Ya. Sebagian mereka min haula al-maghrurin, sebagian orang-orang yang tertipu tadi, bukan tertipu dengan nas Al-Qur'an dan hadis, bukan. Tapi tertipu oleh pemahaman dia tentang nas-nas tadi. Sebagian orang yang tertipu itu ada yang mengaitkan dengan masalah jabr, maksudnya pemahaman jabriyah. Jabriyah itu lawan dari apa? Qadariyah. Yaitu dua orang, dua komunitas manusia yang pemahamannya tentang takdir bertolak belakang. Kalau Qadariyah menolak takdir, baik sebagian atau seluruhnya. Kalau Jabriyah, yakin gak kepada takdir? Super yakin. tetapi menolak beberapa perkara yang ditetapkan oleh nas dalam Al-Quran. Jabriyah itu menolak bahwa manusia itu punya masyiah, punya kehendak, punya keinginan, dan punya kemampuan. Enggak punya, kata mereka. Manusia enggak punya kemampuan, enggak punya keinginan. Dan tidak bisa menolak apa yang harus teralami. Tidak bisa menolak takdir dengan ikhtiarnya. Jadi manusia terhadap takdir ini, kata mereka, tak ubahnya seperti beberapa contoh yang diterangkan oleh para ulama, seperti kapas yang ditiup oleh angin. Kapas itu mengarah ke arah utara, bukan karena dia berusaha dan berkeinginan mengarah ke arah utara. Tapi karena apa? Karena terbawa aliran angin saja gitu. Atau benda mati yang hanyut di air. Mengalir apa tidak? Mengalir. Ke arah mana? Ke arah terserah aliran air. Dia berjalan bukan karena kehendak dia dan ikhtiar dia untuk berjalan di atas air. Bukan. Itu mah hanya terbawa saja. Kita juga begitu, kata orang Jabriyah. Kita terhadap takdir itu, kita hanya berjalan sesuai alur takdir tanpa ada keinginan dalam diri kita, tanpa ada ikhtiar dan usaha dari diri kita. Sudah gitu tuh. Sehingga kalau kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, itu bukan kehendak kita, bukan ikhtiar kita. Sudah ditakdirkan dari sononya. Nah gitu. Itu Jabriyah itu. Omongan mereka tentu saya bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan hadis, dengan akal, logika, dan kenyataan yang kita alami. Kita merasa kita punya kehendak apa tidak? Iya. Kita merasa kita punya kemampuan untuk berbuat apa tidak? Iya. Al-Quran menyatakan, faminkum mayuridu dunia wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Ini menunjukkan manusia punya keinginan, punya kehendak, ya. Liman syaa yastaqim, bagi siapa yang berkehendak untuk istiqamah. Manusia menunjukkan manusia itu memiliki kehendak. Masyiah atau iradah. Terus punya enggak kemampuan? Punya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kita merasa punya kemampuan, punya kehendak. Dan kita bisa membedakan mana perbuatan kita yang dilakukan karena kehendak dan mana yang bukan karena kehendak. Contoh, yang kita lakukan sehari-hari, kita berjalan, kita duduk, kita bicara, kita makan, minum, tidur. Itu dilakukan karena kehendak kita dan karena usaha kita. Betul apa benar? Betul dan benar. Kenapa kita sekarang ngumpul di sini? Karena kita ingin dan kita mampu. Ikhtiar ada, kehendak ada. Sekarang ada perbuatan yang kita lakukan bukan ikhtiar kita, bukan kehendak kita. Contoh umpama kita naik ke atas genteng karena ada yang bocor, kepleset. Terus kita berguling-guling, truk jatuh. Berguling-guling itu perbuatan kita. Tapi perbuatan bukan karena kehendak kita, bukan karena ikhtiar kita. Mau gak kita berguling-guling dari atas jatuh ke bawah? Amit-amit, jabang bayi. Kasabrang. Kapal emang. Jadi itu bukan kehendak kita. Sakit. Kedua, bukan ikhtiar kita. Aduh, terpleset, berguling-guling apa begitu? Tidak, ya. Tidak. Seperti itu. Atau Ketika kita kedinginan dengan amat sangat, nggak pakai apa namanya baju, jaket tebal gitu di puncak gunung atau umpah di negara yang memiliki musim dingin sampai menggigil dan nggak bisa ditahan menggigil tuh. Gado norok tok, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Dagu kalau norok toknya apa? Norok tok, dagu norok tok. Itu bukan ikhtiar kita, bukan kehendak kita. Kalau bisa nggak menggigil, kalau bisa nggak norok tok, ya. Atau apa bahasa ini? Kabuhulan. Tersedak maka selek, beda. Kabuhulan itu kalau kita makan bukan kenyang, masih lapar bisa, tapi suapnya kegedean, belum dikunyah secara lembut sudah ditelan. Kesabaran sih, melag di dia tah, melag itu apa? Melag. Tersendat di sini. Terus kita kabuhulan. Kabuhulan gitu. Apa namanya? Cegukan. Ada gering cegukan. Itu kehendak kita bukan? Bukan. Ikhtiar kita? Bukan. Mumpung mengunyah saya mau cegukan. Enggak ada yang begitu ya. Atau batuk. Yang punya penyakit batuk. Itu keinginan kita bukan? Bukan. Apakah ikhtiar kita? Kita batukan. Bisa ya. Kalau tidak sakit batuk. Tapi kalau sedang sakit batuk bisa ditahan? Tidak bisa ditahan. Ingin batuk? Amit-amit. Tidak ingin batuk. Mengganggu. Dan batuk itu kalau sudah kena agak lama sembuhnya ya. Itu contoh-contoh amalan yang kita lakukan bukan karena kehendak kita, bukan karena ikhtiar kita. Ini menunjukkan ada kehendak dalam diri kita. Ada kemampuan untuk ikhtiar dalam diri kita. Inilah perbedaan Ahlus Sunnah dalam hal takdir, baik dengan Jabriyah ataupun dengan Al-Qadariyah. Nah, Jabriyah menyatakan kita berdosa memang sudah takdir, bukan kehendak kita, bukan ikhtiar kita. Itu yang menyebabkan mereka tidak takut dengan dosa, tidak stres dengan dosa. Orang itu tertipu. Ada lagi, wa min haula min may yaghtaru bimas'alatil irja. Nah, ada lagi orang yang tertipu dengan masalah irja. Kalau tadi roja, sekarang irja. Apa irja? Orang-orang murjiah berkeyakinan bahwa iman itu hanya murni tasdik saja. Percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman yang 6 itu iman. Dan amal bukan bagian dari iman. Amal tidak ada kaitannya dengan iman. Karena apa? Karena contoh orang yang kafir, yang musyrik, sehebat apapun amal yang mereka lakukan enggak ngaruh. Orang kafir, orang musyrik, infak, sedekah, ngebangun masjid, ngaruh enggak? Jadi selamat enggak dari api neraka? Enggak, tetap saja kafir. Dan seterusnya ini menunjukkan bahwa iman dengan amal dua hal yang terpisah. Asal tasdik percaya kepada Allah Azza wa Jalla, itu iman. Sebobrok apapun, amalnya tetap dia iman. Maka orang murjiah itu menyamakan iman sefasik-fasik orang sama dengan imannya Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dengan pemahaman irja seperti ini, iblis juga berarti mukmin ya, bukan kafir ya enggak? Iblis iman enggak kepada Allah? iman kepada Allah, percaya adanya Allah, dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis bersumpah, sumpahnya benar menyebut nama Allah, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ugwiyannahum ajmain, pasti aku akan sesatkan seluruh manusia, kan gitu, dengan sumpah yang benar, fa bi izzatika, demi kegagahanmu ya Allah. Jadi orang irja, orang yang terjangkiti, terkontaminasi dengan pemahaman murji'ah, mereka tidak takut terhadap dosa. Walaupun dosa banyak, tapi tidak iman. Tidak akan ke neraka kita. Surga lah, tenang. Gitu tuh. Ini murji'ah. Sebanyak apapun dosa, tidak membuat kita kafir. Tidak membuat kita murtad. Tidak mengurangi iman kita sedikit pun. Ini tentu saja bertolak belakang dengan nas ayat, dengan nas hadis yang sahih dan realita yang kita rasakan. Apakah dosa yang kita lakukan terasa enggak mengurangi iman? Ya, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu turun naik, bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa dan kemaksiatan. Di antara mereka ada lagi yang tertipu dengan hanya mencintai fuqara, masakin, masyayikh dan solihin yang sudah meninggal. Cukup dengan taradud ke kuburan mereka. Taradud itu bolak-balik, ziarah. Tadarru, DP-DP, handap asar, menghinakan diri dan minta syafaat kepada mereka. Tawasul kepada Allah melalui mereka. Meminta kepada Allah dengan hak-hak orang-orang soleh yang sudah dikuburkan. Dengan menghormati, mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Sudah selamat deh. Sebesar apapun dosanya. Sebagian mereka ada juga yang tertipu dengan ayah, kakeknya, nenek moyangnya. Kakeknya, buyutnya, nenek moyangnya, orang-orang hebat di mata Allah, memiliki kedudukan istimewa, soleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun kitanya sebagai anak cucunya banyak dosa, gampang nanti bisa dengan bantuan orang tuanya yang soleh, kakek buyutnya yang soleh, diselamatkan, dimintakan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Taubahnya seperti di dunia, orang memiliki links kepada raja, kepada penguasa, kepada pucuk pimpinan di negaranya. Ayahnya umpamanya penasehat raja, menterinya. Kita melakukan kejahatan kriminal, ditangkap polisi, mau dipenjarakan. Nelpon ke babe, "Be, saya mau dipenjara nih, gimana?" "Tenang, saya bilang ke raja." "Bebaskan, bebaskan." Di dunia ini berlaku apa tidak? Ya, berlaku. Betapa banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang hanya karena dia memiliki links di atas dengan orang lingkaran kekuasaan, dia tidak tersentuh oleh hukum. Lalu disebutlah ini kan kenakalan remaja. Dimaklumi, enggak perlu dihukum. Kan gitu ya, ada saja dalil. Tapi kalau umpama yang tidak punya links kekuasaan, satu huruf berisi tentang hal yang bisa dipinadakan, gak ada ampun, dikejar kali yang cocopet oge. Gak ada terjemahannya. Apa cocopet? Cocopet itu nama binatang kecil sebesar semut ya? Atau lebih kecil, lebih besar sedikit, agak panjang. Punya capit gitu. Toket. Nah itu ada lubangnya, disebut lubang cocopet. Di dalam bahasa Sunda mah, jadi peribahasa diudag siakal yang cocopet oge. Okay. Kan gitu. Dikejar walaupun sembunyi di lubang cocopet itu, lubangnya tersembunyi itu, gak ketahuan. Kecuali kalau ditelak-telak, disidik-sidik gitu ya baru ketahuan. Jadi merasa orang tuanya, nenek moyangnya orang-orang soleh, diyakini mereka bisa bantu kita kalau kita melakukan dosa. Tertipu dengan hal itu. Ada lagi orang yang tertipu dengan pemahaman yang keliru bahwa bi annallaha azza wa jalla ghaniyun an adzabihi wa anna adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'a wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a fa yaqul ana mudtarrun ila rahmatih wa huwa agnal aghniya walau anna faqiran miskinan mudtaran ila syurbati ma'in inda man fi darihi syat yajri lamma man'ahu minha fallahu akram wa awsa fal maghfirah la tanqusuhu syai'a wal uqubah la tazidu fi mulkihi syai'a. Ada orang yang pemahamannya salah begini, Allah itu ghaniyun an adzabi. Ghaniyun itu tidak membutuhkan mengazab seseorang pun. Azab Allah itu, bila Allah menimpakan azab, sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah. Dan rahmat Allah, kalau toh diberikan kepada hamba, termasuk ampunannya, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Maka dia berkata, aku amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan Allah yang terkaya, seandainya seorang miskin, dia berikan perumpamaan. Seandainya seorang miskin yang terdesak, kehausan, membutuhkan amat sangat segelas air kepada orang yang di rumahnya ada lautan air yang mengalir. Kalau lautan kan airnya asin, gak bisa diminum ya. Ini mah airnya seger tawar sebanyak lautan di samping rumahnya. Kita minta segelas. Kira-kira dengan diambil segelas, airnya itu berkurang apa tidak? Ya berkurang lah. Minimal berkurang segelas. Tapi seolah-olah gak ada nilainya ya. Allah itu akram wa ausa. Akram itu lebih dermawan dari seluruh manusia dan lebih luas dibanding air yang dimiliki oleh orang tadi. Ampunan yang Allah berikan sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kalau toh harus menghukum, hukuman itu sedikit pun tidak menambah kekuasaannya. Maka untuk apa Allah mengazab? Jadi ampunan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ibarat setetes air yang diberikan dari lautan yang amat sangat luas. Gak ada artinya kan ya? Orang memiliki umpamanya uang miliaran, ada 10 miliar di bank, dolar lagi. Kita minta 1000 rupiah, berarti gak? Bagi dia sangat tidak berarti. Jangankan 1000 atau 1 juta, tah. Kan gitu ya. Seolah-olah dengan 1 juta itu sedikit pun yang 10 miliar dolar itu gak berkurang, ya gak? Gak ada artinya ya, cuma 1 juta gitu ya. Karena punya 10 miliar dolar, berarti berapa triliun itu. Itu kalau orang itu pelit, pasti ngasih. Belum tentu ketang. Tapi kalau dermawan pasti ngasih. Kalau pelit gak akan. Kalau dermawan ngasih pasti. Minta 1 juta dari uang miliaran, ya. Pasti ngasih. Kalau orang itu dermawan. Allah jauh lebih dermawan dari semua manusia dermawan. Allah itu agnal agniya. Yang terkaya di antara orang-orang yang paling kaya. Seluruh dunia, seluruh kerajaan ini milik Allah SWT. Makanya sebenarnya Allah enggak butuh mengazab dan Allah tidak rugi memberi ampunan. Kalau gitu untuk apa khawatir kita diazab? Untuk apa khawatir enggak dapat ampunan dengan dosa kita? Ada yang tertipu dengan itu. Pakai akal, pakai logika, pakai filsafat ya. Di antara mereka ada juga yang tertipu dengan pemahaman yang fasid, yang rusak, yang dia fahami beserta konco-konconya tentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka itikal kepada hal itu. Ayatnya pasti benar, gak ada ayat yang salah. Hadisnya pasti benar kalau hadis itu sahih, gak ada hadis sahih yang salah. Yang keliru apa? Pemahaman, interpretasi, penafsiran, penerapan. Salah satu contohnya adalah mereka itikal kepada ayat yang berikut. Saya husnudzon, ayat ini sudah dihafal oleh seluruh yang hadir di sini. Bahkan anak-anak TK di sini ini sudah hafal ayat ini. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarlo. Itu surah kuliah apa kulhu? Al-Duha ya. Al-Duha ayat yang kelima. Wala, la di sini dibaca pendek ya, jangan panjang. Kalau panjang terbalik artinya tuh. Kalau la pendek artinya apa? Pasti. Kalau la-nya panjang wala saufa artinya tidak, bertolak belakang apa tidak? Iya, harusnya pasti, ini malah tidak. Banyak imam dalam sholat baca ayat ini salah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatadu, keliru. Artinya menjadi terbalik. Harusnya pendek. Wala dan pasti, saufa akan. Saufa ini akan, pasti. Tapi waktunya nanti, ada jeda waktu, tidak sekarang, tidak segera. Kalau segera pakai sa, sa saja tanpa aufa. Kalau saufa nanti, pasti nanti, tapi nantinya tidak segera, di akhirat. Wala saufa maka pasti akan yu'tika rabbuka, rabbmu akan memberikan kepada kamu sesuatu, fatardo, lalu kamu ridho dengan pemberian Allah itu. Lalu kamu senang bahagia dengan pemberian itu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad, bukan manusia. Nabi Muhammad SAW, ya Nabi manusia. Tapi spesifik sebab ka, ka itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kum, bukan wala saufa yu'tikum rabbukum fatardaun. Bukan begitu. Ka di sini seorang. Tunggal, mufrad, singular. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, maka Allah pasti nanti akan memberikan sesuatu kepada kamu nantinya di akhirat. Lalu kamu pasti bakal ridho, bakal senang, bakal bahagia dengan pemberian itu. Ayat ini benar apa salah? Ya pasti benar. Tapi disalahfahami oleh orang-orang yang tertipu dengan pemahaman yang rusak. Kata dia, wahuwa la yardo ayyakuna finnari ahadun min ummati. Nabi SAW tidak mungkin ridho kalau ada salah satu umatnya yang masuk neraka. Kalau ada salah satu umat yang masuk neraka, Nabi ridho apa tidak? Tidak. Maka tidak mungkinlah ada satu umat yang masuk dalam neraka. Karena Allah berjanji, Allah akan memberikan kepada engkau, hei Muhammad, nanti suatu pemberian yang membuat engkau ridho. Kalau salah satu umatnya ada yang masuk neraka, pasti Nabi tidak ridho. Ayat ini mengandung mana? Enggak akan ada satu umatnya, satu orang pun yang masuk neraka. Dan kita umatnya walaupun banyak dosa, tenang bro, kata dia. Tertipu dia ataukah tertipu? Tertipu dan tertipu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min aqbahil jahl, ini adalah seburuk-buruk kebodohan. wa abyanul kadzibi alaih, dan sejelas-jelas dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuh azza wa jalla. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dhibadh dhulamah wal fisqah wal khunah wal musirrina 'alal kaba'ir. Fahasha Rasulullah SAW alla yarda bima yarda bihi Rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Kenapa orang yang seperti itu disebut seburuk-buruk kebodohan, sejelas-jelas dusta atas nama Rasul SAW? Karena Nabi SAW bakal ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Dan Allah membuat Nabi SAW ridho untuk mengazab orang-orang zalim, orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang yang musir di atas kabair, musir itu terus menerus di atas dosa-dosa besar. Mana mungkin Rasul SAW tidak ridho terhadap apa yang Allah ridhoi? Kalau orang soleh masuk surga, orang durhaka juga masuk surga, adil apa tidak? Tidak adil. Disamakan antara orang yang soleh dengan yang salah. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifatahkumun. Apa kami akan menyamakan orang-orang yang soleh dengan orang-orang durhaka? Gimana kamu menetapkan hukum teh? Di mana otak kamu tuh? Dan itu berarti bertolak belakang dengan sifat adil Allah. Tidak adil, yang soleh masuk surga, yang salah masuk surga. Udah we tuh salah semua. Meninggal, iya adika surga mah. Salah mah resep-resep di dunia teh bebas gitunya. Nah, seperti itu. Atau ada lagi orang yang itikal kepada salah satu firman Allah dalam Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya semuanya. Semua dosa akan diampunilah oleh Allah. Jadi kalau kita berdosa, diyakini akan diampuni oleh Allah. Tenang, ada ayat ini. Hafalkan Az-Zumar ayat 53. Kalau kita berdosa ada yang negur, tahu enggak kamu dosa? Tahu. Terus kenapa itu dilakukan? Kan ada Az-Zumar 53. Allah akan mengampuni semua dosa. Ayat ini benar apa salah? Benar, enggak ada ayat yang salah. Ayatnya benar. Harus taubat menyalahkan ayat. Terus apa yang salah tuh? Pemahaman, penerapan, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza aidan min aqbal jahl, fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah, fa innahu ra'sul dhunub wa asasuha, wa la khilafa anna hadhil ayah fi haqqi taibin, fa innahu yaghfiru dhanba kulli taibin min ayy dhanbin kana. Ini juga termasuk seburuk-buruk kebodohan. Karena syirik juga termasuk ke dalam ayat ini. Syirik dosa apa bukan? Dosa sebesar-besar dosa. Syirik itu pokok pangkal dari semua dosa dan fondasi dari semua dosa. Dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa ayat ini tentang orang yang tobat. Dosa apapun kalau ditobati pasti diampuni, termasuk apa dosa syirik diampuni apa tidak? Diampuni kalau tobat. Kalau tobat, Abu Bakar, Umar tadinya musyrik apa tidak? Para sahabat tadinya umumnya semuanya musyrik loh, penyembah berhala. Tapi tobat, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makna ayat ini Allah mengampuni dosa semua orang yang tobat, dosa apapun yang dilakukannya termasuk musyrik dan kafir. Walau kanatil ayah fi haqqi ghairi taibin labatalat nususul wa'id kulluha. وَأَحَدِيثُ إِخْرَجِ قَوْمٍ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ. Seandainya ayat ini juga berlaku bagi orang yang tidak tobat, batallah semua ayat dan hadis yang berisi ancaman. Ya, untuk apa diancam? Para pelaku dosa, kalau walaupun tidak tobat akan diampuni, batal terhapus semua. Terus terhapus pula hadis-hadis tentang keluarnya satu kaum dari kalangan muwahhidin dari api neraka karena syafaat. Jadi ada ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang lebih besar. Dia tidak musyrik, dia tidak kafir. Tauhidnya lurus. Tapi dia terjerumus ke dalam banyak dosa besar. Dia masuk dulu ke dalam neraka. Setelah dosanya lunas oleh azabnya, oleh siksanya, atau karena ada syafaat, lalu dia dikeluarkan dari api neraka. Masuk ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Jadi seluruh tubuhnya sudah gosong, sudah tutung gitu ya. Sudah hitam, kecuali wajah. Karena Allah mengharamkan neraka, membakar wajah-wajah yang pernah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagian lainnya gosong. Masukkanlah nahrul hayat, tumbuh lagi, utuh seperti biasa, fresh lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. Ahli surga yang lebih dahulu masuk, menggelari mereka dengan gelar apa? Jahannamiyin, mantan-mantan jahannam. Nas ini banyak dalam Sahih Muslim, banyak hadisnya. Bahkan Imam Muslim mentabwib atau memberikan judul bab tersendiri tentang orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan masuk surga di kalangan umatku. Itu ke neraka dulu. Kenapa ke neraka? Karena aja ada dosa. Dari kalangan umatnya ini. Seandainya ayat tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa walaupun tidak tobat gitu ya. Maka hadis-hadis sahih tentang keluarnya orang-orang dari api neraka terhapus satu. Apalagi ayat-ayat yang berisi ancaman juga terhapus itu. Jadi ayat tadi tentang orang yang tobat barulah diampuni dosanya. Adapun ayat lain yang ada dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat ini baru tentang yang tidak tobat. Kalau ayat tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an tentang yang tobat khusus. Kalau ayat ini tentang yang tidak tobat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat dari dosa syirik. Kebawa mati itu enggak akan diampuni, neraka selama-lamanya. Kalau tobat, diampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun tidak tobat. Walaupun tidak tobat. Terbawa mati. Mati dalam keadaan membawa dosa besar, tapi selain syirik. Mati tanpa tobat. Mungkin diampuni? Mungkin. Apa semuanya? Enggak. Liman yasyakat. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Banyak. Mungkin mereka selamat karena syafaat. Mungkin mereka selamat karena dosa-dosanya terhapus oleh banyak-banyak kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah azza wa jalla, sungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa. Jadi walaupun dia dosanya banyak, asal selain syirik, tidak ditobati, mungkin dosa ini terhapus. Oleh apa? Oleh syafaat oleh kebaikan yang sangat banyak atau oleh istighfar makhluk lain bagi dia, baik orang ataupun malaikat. Malaikat suka memintakan ampun untuk manusia. Iya, manusia yang gimana? Banyak. Salah satunya adalah yang ngaji kayak gini. Selama ngaji kan para malaikat bersolawat ya. Apa solawat malaikat maknanya? Istighfar mereka. Memintakan ampunan bagi orang-orang yang ngaji seperti ini. Selama kita ngaji, malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Begitu terus tuh. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus tuh. Itu malaikat ini jumlahnya amat sangat banyak, gak kehitung. Tanpa terasa, tanpa disadari, selama ngaji dosa kita teh gugur. Diampuni karena ada yang memintakan ampun, yang memintakan ampunnya bukan sembarang makhluk. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang enggak pernah dosa walaupun sekejap. Selalu taat, tunduk, patuh, setia, satuhu karena perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Dikabul doa mereka, dikabulnya doa mereka berakibat gugurnya dosa-dosa kita. Dan banyak lagi tuh. Beberapa golongan yang didoakan oleh para malaikat, ya. Berdasarkan hal itulah maka mungkin diampuni, tidak bagi semua orang. Tapi orang makanya lima yasha. Itu contoh orang-orang yang tertipu, bukan tertipu dengan ayat. Ayat enggak ada yang menipu. Tapi tertipu dengan apa? Pemahaman mereka yang keliru tentang ayat tadi. Kalau dikatakan tertipu dengan ayat, dipidana itu. Yang apa tertipunya bukan dengan ayatnya, tapi dengan apa? Pemahaman yang salah tentang ayat tersebut. Ya, tertipu oleh pikirannya sendiri, sehingga salah dalam memahami ayat. Di antara orang-orang yang salah faham tentang ayat, yang menyebabkan mereka enjoy dalam melakukan dosa dan tidak takut adalah, kita lanjut pada asar ya, jam 4 sekarang cukup penjelasan kita sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum tanya jawab, saya mau ngasih hadiah. Kalau tadi khusus untuk ikhwan, kasih madu palsu. Sekarang khusus untuk akhwat. Ada 3 kantong, saya gak tahu isinya apa. Tapi yang jelas bermanfaat ya. Boleh dibuka? Tetetetetet. Oh, disegel deh. Enggak bisa dibuka. Itu apa? Sadar? Mungkin, ah, sotoy. Mungkin sadar, mungkin kaos tangan, mungkin kaos kaki, pokoknya untuk akhwat ya. Ada mic di akhwat? Ada. Coba 3 orang akhwat ngacung ditunjuk oleh panitia. Setelah itu yang mau jawab pegang mic ya. Kalau sudah siap kasih kabar. Siap Ustaz. Ya. Barakallahu fik. Taib. Pertanyaan pertama untuk akhwat pertama. Apa hubungan doa dengan takdir? Taluk? Asin? Naiknya jalan apa tidak? Saya lebih suka suudzon kepada Mike daripada suudzon kepada akhwatnya. Mike-nya jalan? Jalan, Ustaz. Coba jawab, apa hubungan doa dengan takdir? Bismillah, hubungan doa dengan takdir. Jadi doa itu adalah sebagai salah satu sebab dari takdir tersebut, Ustaz. Ih, akhwatnya pintar, itu cukup. Doa termasuk salah satu sebab dari apa yang ditakdirkan. Sama dengan ikhtiar. Makan salah satu sebab untuk meraih takdir apa? Kenyang, gitu ya. Cukup. Ambil satu. Lempar. Nanti aja. Ahwat kedua. Siap, Ustaz. Baik, ahwat yang kedua. Pertanyaan untuk ahwat yang kedua. Sebutkan salah satu hujjah atau alasan orang yang enjoy dalam melakukan dosa. Kesalahpahaman mereka itu banyak tadi kita ungkap. Salah satu saja di antaranya. Ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya, misalnya mengandalkan kepada ampunan Allah. Luasnya ampunan Allah. Iya, cukup. Yang ketiga. Terakhir. Siap, Ustaz. Siap. Sebutkan satu lagi. Misalnya mempunyai pemahaman Jabariyah sama Qadar. Pemahaman apa? Pemahaman. Dekatkan ke mic, gak jelas. Karena mempunyai pemahaman firqoh-firqoh sesat contohnya. Pemahaman yang sesat, gimana sesatnya teh? Contohnya Qadariyah kayak menolak takdir. Terus Jabariyah menolak Jabariyah adalah menolak misalnya kemampuan atau tidak bisa menolak takdir dengan ikhtiar atau udah Ustaz. Jadi berdosa juga karena takdir gitu ya? Iya. Iyalah. Sudah tiga orang ya. Kahwat iya. Giliran saya yang menjawab. Mau bertanya, apakah ada larangan memakai parfum minyak wangi yang beralkohol? Pertanyaannya, apakah alkohol itu najis apa tidak? Gitu ya. Kalau najis, berarti tidak boleh dan tidak sah. Kalau tidak najis, berarti boleh dan sah. Syaikhul Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang memakai parfum yang beralkohol. Pendapat yang terkuat, alkohol tidaklah najis. Sebagian ulama ada yang menajiskan, tapi yang lebih kuat adalah tidak najis. Itu pertama. Kedua, alkohol yang dimaksud bukan alkohol, khamr. Ya, bukan alkohol. Khamr. Khamr itu kullu miskirin khamrun. Semua yang memabukan, maka itu haram wa kullu itu khamar, semua yang memabukkan khamar wa kullu muskirin haramun, semua yang memabukkanlah haram. Apapun bentuknya. Bentuknya cair seperti minuman, bentuknya bubuk seperti apa yang bubuk teh sabu-sabu gitu atau narkotik zaman baheula atau berbentuk gas asap seperti ganja, serta menghisap ganja mabuk tidak? Mabuk, ya. Itu semuanya khamar. Kullu muskirin khamrun. Wa kullu muskirin haramun. Semua yang mabukan haram. Nah, apapun kandungannya, baik mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol. Apa semua yang memabukan mengandung alkohol? Tidak. Narkotika, Ganja mengandung alkohol apa tidak? Tidak. Ada enggak yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan? Banyak. Peuyeum, tahu peuyeum? Orang selain Sunda nyebutnya peuyeum. Lepet. Lepet peuyeum, geuleuyeung dan seterusnya. Eueuleugeugan. Nah, tape mengandung alkohol tidak? Tinggi loh kadar alkohol. Coba periksa. Ada kasus orang makan peuyeum satu keler lalu mabuk? Tidak. Maka peuyeum itu bukan khamr karena tidak memabukkan. Walaupun mengandung kadar alkohol. Buah-buahan ada yang mengandung alkohol? Iya, banyak ya. Apalagi buah-buahannya itu yang sudah matang. Umpamanya mangga, si mana lagi? Bukan. Apa yang manis teh? Aroma manis. Udah coklat, ya. Udah apa namanya? Matang terus tua. Coba dikupas. Nyerang bau alkoholnya kada kecium apa tidak? Iya. Mengandung alkohol pasti itu. Haram apa tidak? Tidak, walaupun umpama kita makan 10 kilo semuanya habis mengandung yang kayak gitu semua mengandung alkohol, mabuk enggak? Tidak akan mabuk. Jadi yang membuat sesuatu khamr atau bukan kandungannya, tapi efek memabukkan apa tidak. Kalau tidak memabukkan apapun isi kandungannya, maka itu bukan khamr. Kalau memabukkan walaupun tidak ada alkoholnya, maka itu khamr. Ada yang memabukkan tapi tidak mengandung alkohol. Ya banyak tadi. Ganja mengandung alkohol? Tidak. Sabu-sabu mengandung alkohol? Saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas itu memabukkan. Walaupun tidak mengandung alkohol. Jadi bukan, jangan fokus ke alkoholnya. Fokuslah ke khamernya. Sekarang begini. Konon di Aceh atau di daerah Sumatera Utara, kalau masak sayur dicampur apa? Ganja, dan itu lebih pelem. Halal apa haram? Nah, kalau diisap kan haram ya. Kadang dimasukkan. Kalau kita makan satu panci yang ada ganjanya dimakan, mabuk apa tidak? Tidak. Berarti itu bukan khamr. Mabuk? Enggak. Ada yang pernah? Ada orang Aceh, orang Sumatera Utara di sini? Tapi betul enggak, saya ingin pastikan. Betul enggak kalau di sana orang masak kadang-kadang pakai ganja? Betul apa benar? Oh, yakin? Orang sana? Pernah di Aceh? Oh, betul ya? Itu sepanci dimakan mabuk enggak? Teler? Enggak. Berarti itu bukan khamr, apapun isi kandungannya. Berdasarkan hal itulah, maka boleh mengkonsumsinya. Karena tidak apa? Tidak memabukkan, ya. Kecuali kalau umpamanya minuman satu botol, kita minum satu sloki, tidak mabuk. Coba satu botol mabuk apa tidak? Mabuk, maka setetesnya pun haram. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram. Satu tetesnya pun haram. Kalau satu botol umpama memabukkan, setetesnya juga haram. Walaupun setetesnya pasti tidak akan mabuk. Satu sloki tidak mabuk, coba dua sloki. Tidak juga, coba sebotol mabuk. Berarti haram satu tetesnya pun. Minuman itu, gitu ya. Nah sekarang kalau satu makanan atau minuman utuh mengandung alkohol. Utuh. Kita minum semuanya atau kita makan semuanya. Mabuk apa tidak? Kalau tidak mabuk berarti bukan khamr. Kalau mabuk walaupun setetesnya haram, ya. Nah, yang diikhtilafkan oleh para ulama najis atau tidak itu khamr, bukan kandungannya, apapun kandungannya. Nah, kita terlalu fokus orang fokus kepada penyebab mabuknya itu apa? Alkohol itu, kelirunya di sana. Padahal buah-buahan banyak yang mengandung alkohol. Walaupun tidak diproses terlebih dahulu, seperti umpamanya yang sudah pada matang banget kecium bau alkoholnya. Peuyeum, nah sebentar lagi kan lebaran banyak peuyeum tuh. Ya, kalau udah matang, udah manis dan itu hasil fermentasi pasti melahirkan alkohol. Karena ragi dengan bukan gula, ragi dengan apa bahan pembuat peyem teh? Ketan atau sampe teh apa? Ketela pohon. Singkong taeta singkong ya. Hasil fermentasinya pertama ya menghasilkan gula. Gula terus difermentasikan, difermentasi lagi ya. Maka lahir alkohol. Kalau alkohol difermentasi lagi menghasilkan cuka. Cuka sebelum menjadi cuka mengalami proses menjadi apa? Alkohol terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya cuka? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, karena cuka dipertanyakan karena pernah sebelum menjadi cuka menjadi alkohol terlebih dahulu. Beliau menyatakan yang dihukumi adalah hasil akhir, bukan proses. Kalau hasil akhir tanpa mengandung unsur yang memabukkan maka halal. Seperti halalnya apa? Cuka. Ada orang kimia di sini. Bisa saya salah enggak diprotes deh. Cung, yang orang kimia atau yang betul enggak? Proses fermentasi tadi sebelum alkohol pasti dia mengalami menjadi alkohol terlebih dahulu. Betul apa benar? Enggak ada orang kimia di sini. Masa sebanyak ini enggak ada orang kimia? Ya, orang kimia bukan. Dari mana? ITB. Oh, jurusan Teknik Kimia. Betul tuh. Bisa salah. Oke, timbul ya, Ustaz tadi sotoy, bisa gitu. Saya sebelum ngomong ini juga sudah banyak mendengar penjelasan dari ahli kimia. Ketika dahulu saya pernah sempat mengharamkan peyem, tidak mau makan karena mengandung alkohol. Saya tanya, ada paman saya, kakak saya juga orang kimia, kimia murni dari ITB. Paman saya analis ITB juga, ya sering memproses, sering membuat khamr, sering dulu. Saya tanya, iya cuka itu pasti menjadi alkohol terlebih dahulu. Saya pernah mengharamkan cuka. Tapi setelah kita ngaji, belajar, ada kaidah tersendiri. Syekh Al-Albani menyatakan yang dihukumi hasil akhir, bukan proses. Seperti itu, termasuk masalah ini juga ya, masalah khamr. Nah, jadi yang diperselisihkan oleh para ulama, najis atau tidak khamr, bukan alkohol. Sebagian menyatakan ya najis, tapi mayoritas menyatakan tidak najis. Karena ketika diharamkannya khamr, para sahabat itu membuang khamr di jalan-jalan, di gang-gang, sampai gang-gang itu kata orang Sunda mah segak oleh bau khamr. Apa segak tanya? Menyengat gitu. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk mencuci bersih wadah-wadah hasil alkohol, wadah-wadah khamarnya apa namanya, karena najis. Enggak, tidak ada apa namanya dalil yang menyatakan bahwa yang haram itu najis. Kullu najasin haramun wa laisa kullu haramin najasan. Semua yang najis pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Jangankan dimakan, kena badan aja wajib dicuci. Semua yang najis pasti haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis, ya. Nah, untuk menajiskan sesuatu maka perlu dalil khusus tentang hal najisnya. Dan alkohol tidak ada keterangan bahwa itu najis. Terlebih zat alkoholnya itu sendiri tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Karena belum ada ilmu untuk itu. Tapi yang dibicarakan bukan alkoholnya, tapi apanya? Khamernya. Itu yang pertama ya. Bahwa sebagian ulama menajiskan khamer, tapi mayoritas tidak. Adapun alkohol tidak termasuk dalam pembicaraan itu. Berdasarkan hal itu alkohol tidaklah najis. Dan tidak terlarang untuk dibawa di dalam sholat, di dalam ibadah. Baik dalam bentuk minyak angin atau mungkin ada minyak angin yang pakai alkohol ataupun deodorant, itu merek bukan, atau dalam bentuk parfum, ya itu tidaklah najis. Tapi Syekh Al-Utsaimin menyatakan tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Diyakini tidak najis dan boleh dibawa sholat, tapi meninggalkannya lebih utama. Adakah parfum yang tidak beralkohol? Banyak, walaupun agak mahal, walaupun bernilai jutaan. Wallahu a'lam bishawab. Cepi apa Muzain? Muzain silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari peserta di Masjid Baitul Mukhlisin. Bismillah Ustaz. Apakah amalan ibadah di siang harinya itu memberi pengaruh terhadap keutamaan yang didapat ketika malamnya turun Lailatul Qadar? Iya, tentu saja amal baik dan buruk berpengaruh terhadap amal setelahnya. Kalau umpamanya di siang hari kita berdosa, berbuat maksiat, jangan berharap malamnya dapat Lailatul Qadar. Bahkan amat sangat berat. Dosa menyebabkan kita berat melakukan ibadah. Maka seperti olahraga dan yang lain-lainnya, sebelum memasuki olahraga inti perlu apa kita? Warming up, ya. Stretching dulu, ya. Pelenturan, senam-senam gitu agar adaptasi tubuh dengan apa gerakan yang akan dilakukan dalam olahraga inti. Kalau enggak bisa cedera, bisa kesleo, bisa kram dan yang sejenisnya, ya. Nah, dalam ibadah juga seperti itu. Maka lakukan pemanasan sebelum ibadah inti. Apa pemanasannya? Lakukan amal-amal soleh enteng dan ringan sebelum memasuki yang inti. Itu akan membantu, iya. Karena apa? Efek dari sebuah amal soleh mengakibatkan Allah memberi hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatus Syahri Syawal, beliau menyatakan, qala ba'du salaf, telah berkata ba'du salaf, man amila hasanah thumma atba'aha bihasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Karena Allah jika qabbala amal 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Apabila seseorang melakukan satu amal kebaikan lalu diikuti oleh amal kebaikan yang kedua, maka amal kebaikan kedua ini menjadi tanda diterimanya amal baik yang pertama tadi. Indikasi diterima tidaknya amal itu, lihat amalan setelah itu dia baik apa buruk. Karena apa? Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Sebaliknya, siapa orang yang melakukan kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, maka keburukan ini tanda bahwa amal baik tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita melakukan sekarang kebaikan dengan ikhlas, dengan tulus, diterima oleh Allah, maka akibatnya Allah beri hidayah untuk melakukan ibadah lain berikutnya setelah itu. Itulah yang menjadi penyebab kenapa sebelum melakukan ibadah inti sangat dianjurkan melakukan ibadah sunnah sebelumnya dengan jenis ibadah yang sama. Sebelum sholat fardu ada sholat qobla, ya. Selain Ramadan aja ada saum-saum sunnah Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid dan yang seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi sebelum haji ada apa dulu? Umrah dulu. Sebelum zakat ada apa dulu? Infak dan sedekah. Itu selalu begitu. Maka lakukan persiapan berupa mengerjakan amal-amal soleh di siang hari agar nanti di malam hari Allah beri hidayah sehingga kita mampu kuat beribadah secara maksimal di malam hari, ya. Cukup ya sampai sini, insyaallah kita lanjut nanti jam 4. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.